Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Hafiz al-Mutqin al-Jihbid أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن برزبة البخاري الشعفي مولاهم في كتابه الصحيح باب متى يدفع من جمع باب kapan diberangkatkan dari jamak. Jamak adalah Muzdalifah. Ini masih kelanjutan pembahasan yang kemarin. Kalau bab yang sebelumnya, kapan sholat subuh tanggal 10 Zulhijjah di Muzdalifah. Jawabannya di mana? Sholat subuhnya di Muzdalifah. Waktunya di awal waktu subuh. Ada yang mengatakan sebelum subuh. Sekarang kapan berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina? Ini tanggal 10 Zulhijjah. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Hajjaj ibn Minhal. Qala haddathana Syu'bah ibn al-Hajjaj. An Abi Ishaq wa Sabi'i. قال سمعت عمر ابن ميمون يقول saya pernah mendengar Amr ibn Maimun rahimahullah berkata syahidtu Umar radhiyallahu anhu shalla bi jam'in as-subha. Aku pernah menyaksikan Umar radhiyallahu anhu salat di jama' di Muzdalifah as-subha, subuh. Thumma waqafa. Kemudian beliau diam di situ, wukuf di situ. Faqala, beliau berkata, innal musyrikina, sesungguhnya orang-orang musyrikin, kanu la yufiduna hatta tatlu' asy-syamsu. Mereka dahulu tidaklah ifadah berangkat dari Muzdalifah ke Mina hatta tatlu' asy-syamsu, hingga terbitnya matahari. Wa yaqulun, dan mereka berkata, asyriq sabir, asyriq sabir. Sabir itu dahulu nama seseorang laki-laki dari Bani Huzail, namanya Sabir. Dia meninggal dunia, dimakamkan di sebuah tempat di dekat gunung yang paling tinggi di kota Mekah. Gunung yang paling besar di kota Mekah. Sehingga gunung itu dikenal dengan Gunung Sabir. Ya, Sabir Jabalun Ma'rufun di Mekah. Gunung, sebuah bukit yang masyhur di kota Mekah, namanya Gunung Sabir atau Bukit Sabir. Kenapa dikatakan Bukit Sabir? Nisbah kepada seseorang laki-laki dari Bani Huzail yang wafat dimakamkan di sana. Dia dikatakan sebagai A'zamu Jibali Makkah. Bukit Mekah yang paling besar, Bukit Sabir. Kalau dari Muzdalifah menuju ke Mina, dia sebelah kiri jalan. Kata sahabat Umar, dahulu orang-orang musyrikin tidak ifadah, tidak berangkat dari Muzdalifah ke Mina hingga terbitnya matahari. Dan mereka mengatakan asyrik sabir. Asyrik ay adkhil fi syuruq. Masuklah pada waktu syuruq. Tahu syuruq ya? Syuruq terbitnya matahari. Sabir wahai sabir. Ada yang mengatakan awbi ya jabal. Awbi ya jabal. Ada kata-kata adha'a yubi'u idha'atan awbi. Artinya bau. Bercahayalah wahai bukit. Dikarenakan sudah terang oleh matahari. Sehingga nampak gunungnya. Ini menceritakan tentang dahulu orang-orang jahiliyah. Ketika mereka haji, mereka subuhnya di Muzdalifah, wukuf di Muzdalifah, baru berangkat ke Mina ketika terbit matahari. Terbit matahari, kelihatan Bukit Sabir. Sehingga mereka mengatakan, Asyrik Sabir, Asyrik Sabir. Itu kaum musyriki. Beliau mengatakan wa inna nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khalafahum, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa sallam menyelisihi mereka kaum musyrikin tadi. Thumma afadha qabla an tatlu'a asy-syamsu, kemudian beliau ifadah berangkat dari Muzdalifah ke Mina sebelum terbitnya matahari. Yakni sesuai dengan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi terkadang menggunakan bahasa ifadah, kata menggunakan bahasa desok. Tergantung tanggal berapa. Ya, dari mulai kemarin-kemarin dari bahas dua bahasa ini. Kalau tanggal 8 itu desok dari Mina menuju ke Arafah. Ifadah dari Mina ke Arafah. Kalau tanggal 9 itu dafa' atau ifadah dari Arafah ke Muzdalifah. Paham ya? Kalau tanggal 10 paginya itu dafa' atau ifadah dari Muzdalifah ke Mina. Dari tanggal 8 dari Mina menuju ke Arafah. Menuju ke Mina. Dari tempat masuk ke Mina. Salah Afan. Mina. Tanggal 9 paginya dari Mina menuju ke Arafah. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Musa menuju ke Mina. Itu menggunakan dua bahasa. Kadang dafa', kadang menggunakan bahasa ifadah. Baik. Dari riwayat ini sangat jelas bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 10 Zulhijjah pagi harinya. Kita ulang lagi dari yang kemarin. Yang pertama sunnahnya adalah sholat subuh di Muzdalifah. Dibahas kemarin ya. Yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, waqafah. Wukuf di Muzdalifah. Yakni diam berhenti di Muzdalifah. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan adalah berzikir, berdoa kepada Allah Azza wa Jal sampai isfar. Ingat, sampai isfar. Kondisi terang. Sebelum terbitnya matahari. Namanya thumma waqafa. Kemudian amal yang berikutnya adalah ifadah atau dafa' menuju Mina sebelum terbitnya matahari. Atau syahid. Ini yang diinginkan dalam hadis ini. Berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum terbitnya matahari dalam rangka menyelisihi kaum musyrikin. Ya, paham ya? Karena kaum musyrikin berangkat dari Muzdalifah ke Mina ketika terbitnya matahari. Rasul menyelisihi mereka. Beliau berangkat dari Muzdalifah ke Mina sebelum terbitnya matahari. Dipahami ya? Sehingga ini yang harus diperhatikan baik-baik ketika itu. Kapan berangkat dari Muzdalifah? Jawabannya sebelum terbitnya matahari di waktu isfar, waktu terang, kondisi sudah terang tapi belum terbitnya matahari. Dipahami ya? Kalau kita melihat amalnya sekarang, kebanyakan mereka berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina sebelum subuh. Hatta yang kuat-kuat, yang sehat-sehat, bukan yang lemah, bukan yang sakit, bukan kaum wanita, bukan anak-anak. Mereka berangkat sebelum subuh. Dini hari. Ini menyelisihi sunnah. Kecuali yang ada uzur, labas. Sering itu. Mereka ada pula yang berangkatnya setelah fajar langsung. Ini juga menyelisihi sunnah. Luput dari mereka amalan wukuf di Muzdalifah sampai isfar. Jadi amalan yang berzikir, berdoa kepada Allah di Muzdalifah sampai isfar luput. Ini yang bersemangat mapit di Muzdalifah ya Fanya. Masya Allah itu. Banyak jumlahnya. Begitu selesai saat fajar langsung kabur berebut naik bis menuju ke Mina. Luput daripadanya sunnatul wukuf di Muzdalifah. Padahal yang sunnah adalah berzikir, berdoa di Muzdalifah sampai kondisi terang namanya isfar. Ini luput. Barakallahu fikum. Adapun kalau di zaman sekarang ini yang mencontoh kaum musyrikin jarang. Tidak ada. Terakhir kita haji kemarin tahun 2018. Nah, itu habis fajar sudah sepi melompong di maktabnya kita ya. Maktab 96. Nah, tinggal kita tok yang tersisa ketika itu. Itu aja sudah diteriaki sama jamaah. Ayo Pak Ustaz cepat, Pak Ustaz cepat. Karena khawatir apa ini? Ketinggalan bis. Padahal tidak usah khawatir kehilangan bis. Bis akan terus menyisir jamaah yang ada. Tidak bakal dibiarkan keleleran. Kalau tidak ada, jalan kaki. Tidak ada masalah kan gitu. Sehingga berebut. Artinya ya, karena tanggung jawab sebagai mutawif, ya harus mengikuti jamaah. Tapi ya, jalannya pelan-pelan. Sambil berzikir. Sambil berdoa. Ya sambil jalan. Berzikir sama doanya itu. Sambil ngantri. Berharap semoga bisnya agak telat gitu. Supaya sampai isfar kan gitu ya. Ya sudah. Karena masih di wilayah Muzdalifah. Ya sambil berdikir. Doa, berdikir, doa. Gitu. Terus. Dapat bis. Lihat sekitar ini masih agak gelap-gelap sedikit ini. Waduh. Ya apa ini. Lupa sunnahnya nih. Bismillah. Naik. Gimana lagi. Naik. Alhamdulillah agak macet. Jadi di bis. Berdikir lagi. Doa lagi. Terus. Begitu agak terang. Baru kemudian bisa lolos ke Mina. Alhamdulillah. Walaupun mengerjakan di atas bis, paling enggak sunnatul wukuf di Muzdalifah tercapai. Itu sudah kosong, ada orang sudah. Kita mungkin yang terakhir yang diangkut. Artinya yang amalan sekarang ini, mencontoh musyrikin zaman dahulu, baru berangkat dari Muzdalifah ketika terbit matahari, sudah jarang. Atau mungkin sudah enggak ada. Bagi mereka kesiangan sudah. Sudah panik mereka sudah. Allahul Musta'an. Ala kulli hal, kaum musyrikin zaman dahulu, merekanya kesiangan. Muslimin di zaman sekarang kebanyakan kepagian. Nah, yang sesuai dengan sunnah, itu sedikit. Memang mereka adalah ghuraba, orang yang asing, barakallahu fikum, di atas sunnah. Maka sebisa mungkin kalau kita yang berhaji, dengan rombongan kita sebisa mungkin untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nanti mereka beralasan sunnah, Pak Ustaz, gak apa-apa, gak wajib. Yang penting bukan rukun haji. Hajinya masih sah walaupun berangkat subuh. Nje, Pak. Kalau sudah sama mereka, sudah nje, Pak. Gitu. Kalau sama Ivan, sabar sebentar. Sabar sebentar. Gitu. Supaya pas isfar, baru berangkat. Itu ya, itu yang diamalkan di Muzdalifah pada pagi 10 Dzulhijjah. Berangkat kemana? Berangkat ke Mina. Baik. Maka pada bab yang berikutnya akan dibahas tentang amal-amal yang dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina dan setelahnya. Kita baca. Bab yang berikutnya. Qala rahimahullahu ta'ala, bab talbiyati wa takbiri, bab bertalbiyah dan bertakbir. Dua ya. Ghadatan nahri, pagi hari yaumun nahr, yaumun nahr tanggal 10 Dzulhijjah, hina yarmil jamrah. Hina apa hatta? Hah? Hatta. Hina. Di nuskho yang lain hatta. Hingga dia melempar jamrah. Wal irtidafi fisair. Dan berboncengan dalam perjalanan. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Asim, Abduhak ibn Makhlad, Abu Asim al-Nabil, Abduhak ibn Makhlad. Qala akhbarana ibn Jurayj, Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki, an Ata' huwa Ata' bin Abi Rabah al-Makki. عن ابن عباس رضي الله عنهما در ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردب الفضل بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم بونجين الفضل الفضل بن عباس بن عبد المطلب sehingga dia sepupunya Rasul saudaranya ابن عباس ini dari مزدلفة kemana ke Mina. Waktu dari Arafah ke Muzdalifah, bonceng siapa? Usama bin Zaid. Kita sebutkan insyaAllah pada hadis berikutnya. Fa'akhbar al-fadl, maka al-fadl Ibn Abbas memberitakan, annahu lam yazal yulabbi hatta iramal jamrah. Bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa terus-menerus bertalbiyah hingga hendak melempar jumrah. Berhentinya talbiyah ketika hendak melempar jamrah. Dan yang dimaukan dengan jamrah, jamratul aqabah. Satu jamrah saja yang dilempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Jamrah yang paling ujung. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Zuhayb bin Harb. Qala haddathana Wahib bin Jarir. Qala haddathana Abi wa Jarir. عن يونس الأيلي يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري استبنى الزهري محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي عن ابن عباس رضي الله عنهما در ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفات إلى المزدلفة. Dahulu bahwasanya Usama bin Zaid membonceng Nabi, berboncengan dengan Nabi dari Arafah ke Muzdalifah. Di tanggal 9-nya ya, malam tanggal 10. ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى. Kemudian membonceng al-fadl dari Muzdalifah ke Mina. Qala, berkata sang rawi, faqilahuma qala, maka kedua-duanya mengatakan, ini Fadl bin Abbas dan Usama bin Zaid, dua-duanya berkata, lam yazalin Nabi sallallahu alaihi wasallam yulabbi hatta rama jamratal aqabah. Ya. Rasul an-Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa terus-menerus bertalbiyah hingga melempar jamratul aqabah. Baik, kita bahas satu persatu bab ini. Yang pertama, apa yang dibaca ketika berangkat dari Muzdalifah ke Mina tanggal 10 Dzulhijjah itu. Dari hadis disebutkan apa ya, Pan? Talbiyah. Ya, terus talbiyah sampai hendak melempar jamratul aqabah. Baik. Dalam bab ini yang diperhatikan. Dalam bab ini Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan amal yang kedua. Apa itu? Takbir. Babut talfiyati wa takbir. Talfiyah dalam hadis. Takbir ditambahkan oleh beliau dalam bab ini takbiran. Untuk takbiran diantara alasannya ada dikarenakan sudah tanggal 10 Zulhijjah. Syariat takbiran dimulai kapan? Subuh hari tanggal 9 Zulhijjah hari Arafah. Berakhir kapan? Tanggal 13 Zulhijjah. Tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah. 5 hari. Itu waktu takbiran. Sehingga tanggal 10 masih ada syarat takbir. Jadi paham ya? Maka di samping talbiyah, takbir. Talbiyah, takbir. Talbiyah, takbir. Talbiyah, takbir. Baca takbir boleh. Talbiyah juga boleh. Sampai sini paham? Barakallahu fikum. Juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Riwayat Imam Ahmad. Juga Ibnu Abi Syaibah. Dari jalur Mujahid. Dari Abu Ma'mar. Dari Abdullah Ibnu Mas'ud. Radiyallahu ta'ala anhu. Lafadznya kata Ibnu Mas'ud, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sama taraka at-talbiyata hatta rama jamratal aqabah sama taraka at-talbiyata hatta rama jamratal aqabah illa ay yukhallitaha bitakbirin illa ay yukhallitaha bitakbirin. Artinya kata Abdullah bin Mas'ud, aku pernah keluar haji bersama Rasulullah SAW, maka beliau tidaklah meninggalkan talbiyah, hingga melempar jamratul aqabah. Melainkan beliau campuri juga dengan takbir. Illa ayyukhallitaha bitakbir. Talbiyah, takbir. Talbiyah, takbir. Talbiyah, takbir. Hakan. Dengan riwayat ini. Sehingga amalan takbiran juga disyariatkan. Walaupun yang paling banyak disuarakan talbiyahnya. Karena masanya sudah mau habis. Talbiyah berhenti ketika apa? Melempar jamrah. Jadi talbiyah dimulai dari tanggal 8 Zulhijjah yaumut tarwiyah di Mina itu talbiyah terus. Tanggal 9 yaum Arafah talbiyah terus. Di Muzdalifah talbiyah terus. 10 Zulhijjah pagi hari talbiyah sampai melempar jamrah talbiyah berhenti. 8 sampai melempar jamrah di 10 Zulhijjahnya. Takbiran dimulai tanggal 9 Zulhijjah sampai tenggelamnya matahari tanggal 3 Zulhijjah. Maka amal ketika itu yang paling banyak dilafalkan talbiyahnya. Karena mau selesai masanya. Tapi boleh juga disertai dengan takbiran. Dipaham ya? Maka dua dikerjakan. Talbiyah, takbiran. Talbiyah, takbiran. Seperti yang nanti bakal atau mendengarkan kalau pas lagi kesan talbiyahnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk, la syarika laka. Itu menggema di mana-mana. Apalagi mendekat ke jamrohnya itu. Kalau masih di maktab terlalu jauh. Kalau pas lagi di jamrohnya itu menggema. Labbaik Allahumma labbaik itu menggema itu. Mina itu bergema dengan talbiyah. Yang takbiran jarang, tapi ada yang takbiran. Baru berhenti ketika semua selesai melempar jamrah. Talbiyah senyap. Ganti apa ini? Takbiran. Takbiran. Beda rasanya takbiran di Sidayu sama takbiran di Mina. Beda suasananya. Ya, itu yang dikerjakan. Dari Muzdalifah menuju ke Mina, talbiyah dan takbir. Talbiyah berhenti ketika melempar jamrah. Ya. Dipahami insyaAllah ya. Yang kedua, yang juga dibahas di sini adalah al-irtidaf fisair. Hadis ini menjelaskan bolehnya berboncengan dalam perjalanan. Di atas unta atau kuda atau himar, kalau himarnya mampu. Nah, kalau sekarang ya naik bis, rame-rame. Motor tidak ada di sana. Ini jangan dipakai, di petugas yang pakai motor. Ima naik bis, ima jalan kaki sudah. Naik bis pun hanya sampai di maktab. Tidak bakal sampai ke jamrah. Itu sudah diblokir semua jalan. Tidak ada kendaraan di situ sudah. Ya sudah jalan kaki. Kalau memungkinkan bagi antum berkendara, berkendara. Kalau tidak mungkin jalan kaki, jalan kaki. Barakallah itu. Tapi kalau memungkinkan, diperbolehkan irtidaf fisair. Karena Rasul yang melakukannya. Dengan orang yang sama atau dengan orang yang berbeda. Tidak ada masalah. Bisa dipahami ya. Selesai ini. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah amalan yang dikerjakan tanggal 10 Zulhijjah di Mina dan sekitarnya. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah ramyul jamrah. Melempar jamrah. Yakni jamratul aqabah. Ini adalah kalau menggunakan tartib ya. Tartib tindakannya Rasulullah SAW. Ini amal pertama yang dikerjakan dengan 10 Zulhijjah pagi hari. Melempar jamratul aqabah. Jadi dari Muzdalifah itu langsung ke jamarat. Langsung ke jamarat. Amal yang dikerjakan nanti, satu poin. Melempar jamratul aqabah. Maka di sini, di mana kita mencari kerikilnya? Jawabannya, di mana? Di mana? Jawabannya di jalan dari Muzdalifah menuju ke Mina. Jadi ketika di Muzdalifah jangan sibuk mikiri kerikil, tidur-dur, ya sudah. Nah, ketika pagi sebelum menuju ke Mina, sambil jalan sambil mencari kerikil, berapa yang dibutuhkan? Berapa yang dibutuhkan? 7 saja dikarenakan yang dilema cuma 1. Jamatul Aqabah, 7 kerikil. Lebih boleh siapa tahu ada yang luput. Udah antum sambil jalan, antum selesai subuh berzikir, menuju ke bis. Antum kalau di maktabnya antum ya, itu dibeak gitu, tau dibeak. Antum sibak alasnya antum, antum sibak pasirnya udah, kerikil semua sudah itu. Kan bukan batunya segini kan, kerikil cuma segini aja. Ya seginilah, hafah-hadaf. Ambil 7 biji, dimasukkan di kantong atau dimasukkan di tasnya antum, yang disiapkan kantong oleh via travel, dimasukkan situ, sudah simpan. Kalau khawatir tidak cukup 7 ada yang tidak kena ke kolam jamrohnya, ambil lebih daripada 7. Sudah berangkat. Yang pertama, tidak ada syariat mencuci kerikil. Ini hulu, termasuk hulu dalam negara itu. Tidak boleh melebihi hasil hadis. Kalau menggunakan batu yang segini, ini hulu dalam melempar jamrah. Atau menggunakan kayu, atau pakai sandal, semuanya hulu. Menyelisih sunnah. Batu kerikil, segini, hasil hadis. Barakallahu'alaikum. Di Muzdalifah, disebar di mana-mana. Di Mina, disebar di mana-mana oleh pihak hukuman di sana. Sehingga tinggal nyari aja kerikil tadi. Sudah. Berangkat ke mana nih? Ke Mina, ke jamrah. Sampai di jamrah, yang dituju ala aqabahnya. Ada 3 jamrah. Yang pertama ula. Yang kemudian kedua saniya. Atau wusta. Yang paling ujung adalah al-aqabah. Jadi kalau antum, ya apa ya, dari sini ya. Kalau antum dari sebelah sana, semua dari sana semua. Ini Mina, ini Mekah. Medan ini jamrah. itu dari arah Muzdalifah itu sudah diarahkan. Masing-masing maktab sudah diarahkan ke jalannya masing-masing. Sekarang sudah canggih, enggak bakal bentrokan lagi. Berangkat lain, pulang juga lain, maktabnya masing-masing. Nanti ketemunya ada yang basement, ada yang lantai 1, ada yang lantai 2, ada yang 3, ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Karena Jamarat itu ada sekian banyak lantai, ada liftnya, kanan-kirinya. Kita kemarin dapat lantai 3. Kita jalan. Sampai antum di Jamarat, yang paling dekat namanya Ula. Lanjut jalan. Antum disunahkan di sebelah kirinya. Ini kan dari Mina ya. Ini Jamarat. Basement 1, 2, 3. Antum masuk, seret. Itu sudah ada Jamarat Ula. Antum ambil sebelah kirinya. Ada kanan, ada kiri. Boleh sih, bebas. Ambil sebelah kiri. Ini adalah Ula. Jangan berhenti. Antum belum melempar yang ini. Di dekatnya lagi ada Wusto. Yang kedua, lewat lagi. Jangan dilempar. Ada yang paling ujung. Ini Aqabah. Di sinilah antum melempar jamrah. Di sini, jamrah. Antum terus talbiyah, takbir. Dari sampai sini, antum menghadap ke arah jamrah. Sebelah kanan antum, Mina. Sebelah kiri antum, Mekah. Menepi dulu, ancang-ancang. Maju pelan-pelan. Gitu ya. Sampai pada posisi yang aman dari lemparannya orang lain. Baru antum berhenti talbiyah. Takbir berhenti. Melempar jamrah dengan membaca takbir. Bismillah. Dilempar. Dengan tabi bismillah akbar. Lempar. Gitu. Dipastikan ini ada temboknya. Ini ada kolamnya begini. Kolam ini temboknya. Yang penting masuk dalam kolamnya itu. Leng. Saya anjurkan menepi dulu baru maju. Jangan dari sini langsung menuju ke depannya kolam. Nanti akan keserang sama orang yang melewat dari belakang. Menepi, sudah menghadap ke situ, dilepas, antum berhenti, di bagian yang memungkinkan untuk melempar, baru dilempar. 7 kali lemparan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. 7 kali lemparan. Selesailah amalan melempar Jamratul Aqabah. Wes. Sudah langsung pulang ke maktab. Kalau praktiknya sekarang, bis mengantar ke maktab. Setelah itu, jadwal melempar diatur sama pemerintah Saudi. Secara afdoliyahnya yang afdol atau melempar Jamratul Aqabah ketika itu, ketika waktu duha. Waktu duha. Adapun sekarang yang menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Ya, mereka punya aturan, maktab ini jam sekian, jam sekian. Yang ini, itu antum penuhi. Kalau memungkinkan antum untuk mencari jalan gitu, berangkat di waktunya, labas. Nah, kita kemarin bisa seperti itu. Ke maktab dulu, mangan sih. Nah, sarapan, udah makan, disiapkan di sana. Menaruh bekal-bekalnya kita, di kemahnya kita sendiri. Sudah, ambil ancang-ancang persiapan. Ada pintu yang terbuka. Kita langsung menuju ke pintu tadi. Satu-satu. Ditunggu di jalan. Kumpul semua di jalan. Bawa bendera. Gitu, sudah. Langsung berangkat menuju ke arah Jamrah. Maktab 96 sampai ke Jamrah 3 km. 3 km jalan kaki. Tapi tidak terasa ya. Tidak terasa. Karena masih muda ya. Dan semangatnya berbeda dengan di sini. Hadara. Balik lagi. Amal yang pertama, Jamratul Aqabah. Amal yang kedua, Al-Hadiyu. Nah, akan dibahas pada bab yang berikutnya, menyembelih Al-Hadiyu. Amal yang bersama dengan itu, melepas baju ihramnya. Tahalul awal. Antum, tahalul, potong rambut, gundul lebih afdal, pendek, tidak ada masalah. Boleh dua-duanya. Sambil mengganti baju ihramnya. Mandi-mandi, ya, antum menyembelih, gundul, mandi-mandi, ganti baju biasa. Nah, yang afdal lagi setelah itu langsung menuju ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau memungkinkan. Balik ke Mina sebelum tenggelamnya matahari. Selesai amal hari itu. Nah, ini tartibnya. Melempar jamrah, menyembelih hadyu, tahallul al-awwal dengan gundul rambut dan apa namanya? Ganti baju ihram, ifadah. Ini tartibnya. Barakallahu fikum. Yang mengerjakan dibolak-balik enggak ada masalah. Yang tawaf dulu baru ini semuanya bebas. 4 ini bebas dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah. Akan dikaji insyaallah pada pembahasan bab yang berikutnya. Ketika ifadah enggak mungkin dilakukan, maka dikerjakan kapanpun setelah hatta setelah selesai malam haji enggak ada masalah. Ifadah boleh ditunda sampai memungkinkan keadaannya. Umumnya kalau kita bersama dengan rombongan, yang tertinggal cuma satu, ifadah ini aja. Karena enggak mungkin ditunda sampai selesai manasik, dari hotelnya masing-masing, tenang, baru ifadah khusus dari hotel menuju ke Ka'bah. 4 amal. Dipahami insyaallah ya. Itu tertibnya bisa dikerjakan silang-silang, mendahulukan takdim atau ta'khir, ini dulu atau yang dulu, enggak ada masalah, semua diperbolehkan. Kita akan dibahas pada pembahasan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal muadzin yuadzin. Barakallahu fikum. Baik. Tadi agak salah ngomong, ditanyakan ini akhirnya. Dafa' dari Arafah ke Mina tanggal 8. Enggak. Tadi saya malah ngomong. Tadi tanggal 8 dari hotelnya masing-masing ke Mina. Nanti kemudian dari Mina ke Arafah tanggal 9-nya. Gitu loh. Tadi sudah saya tadi ya. Saya ulang lagi penegasan ralatnya supaya mantap. Adapun ifadah dari Arafah ke Muzdalifah tanggal 9 setelah tenggelamnya matahari. Nah, barakallahu fiikum. Disebutkan di sini bahwasanya orang-orang musyrikin itu berhaji. Lalu untuk apa mereka melakukannya? Bukankah mereka itu membenci Islam dan bukankah nantinya amal baik mereka akan dijadikan oleh Allah seperti diberi pertangan? Nah, jawabannya memang haji itu adalah amalan yang dilakukan semenjak zaman dahulu kala. Semenjak zaman Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Musyrikin yang ada di zamannya Rasulullah SAW masih ada pada mereka sisa-sisa amal baiknya. Haji, ya umroh, ya sedekah, ya iya memuliakan tamu, ya banyak. Ada amal-amal mereka yang diisbatkan dalam Islam dan disempurnakan dalam Islam. Ada amal-amal mereka yang diselisihi dalam Islam. Kayak tadi itu, dalam sekian banyak rangkaian haji, diselisihi Nabi kita Muhammad SAW. Mereka berangkat dari Muzdalifah ke Mina setelah terbitnya matahari. Harus menyelisih sebelum terbitnya matahari. Masih ada ibadah mereka. Apakah diterima? Ya tidak diterima. Mereka musyrikin, maka amal mereka haba'an mansura. Barakallahu fikum. Ini dijadikan sebagai argumentasi oleh para ulama. Ketika seseorang itu dia berhaji, dia berumrah, dia berjihad, dia bersedekah, ketika mendatangkan pembatal Islam, maka bisa menjadi kafir. Ya, dengan proses panjang ya, terpenuhinya syarat pengkafiran dan hilang atau penghalangnya. Walaupun dia salat, walaupun dia haji, walaupun dia sedekah, tapi ketika mendatangkan pembatal Islam yang disepakati oleh para ulama dan diproses oleh ulama dan dikatakan kafir, murtad dari Islam dengan nawakidul Islam tadi. Jadi jangan memandang semata-mata dia beramal soleh. Harus memandang juga jangan mengecekkan pembatalnya. Nah, sehingga dibahas panjang dalam ahkamul murtadin atau ahkamul riddah. Hukum-hukum yang terkait dengan masalah kemurtadan. Itu disinggung panjang oleh Syekh Ustaz Muhammad bin Abdul Bar Najdi dalam bukunya Kasih Syubhat. Ya, barakallahu fiikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Saya kira cukup sekian ya. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.